bukan bermakna isti'anah. Ini saya ingin sengaja saya uraikan di sini kedetailan dari sisi bahasa. Saya ingin menjelaskan bahwa di dalam menafsirkan ayat-ayat itu diperlukan pemahaman bahasa Arab yang benar. Dan juga ingin saya terangkan bahwa sebagian dari pakar-pakar bahasa yang berpemikiran menyimpang itu kadang memasukkan penyimpangan pemikirannya dalam menafsirkan, dan dia bahas dari sisi ilmu bahasa. Kalau dilihat dalam bahasa Arab, memang kadang bermakna istiadah, mengambil pertolongan, dan kadang ilmu ilmu sahabat bermakna mengawali. Tapi kenapa dia Az-Zamakhsyari menguatkan bahwa dia bermakna ilmu sahabat? Kenapa tidak ilmu istiadah? Sebab ini pemikiran Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah berpendapat bahwa hamba itu perbuatannya adalah ciptaan hamba sendiri. Dalam pembahasan takdir ya, perbuatan hamba itu adalah ciptaan hamba. Jadi kalau misalnya dia berkata saya membaca dengan nama Allah, berarti dia mengambil pertolongan dari Allah. Ini berarti dia keluar dari pendapatnya, berarti dia mengambil dari Allah, berarti bukan lagi ciptaan hamba. Karena itu tidak diartikan dengan manusiaan di pemahaman akidah mereka. Jelas ya? Maka ini hati-hati di dalam keadaan seorang membaca buku-buku tafsir. Dia lihat sepintas lalu Az-Zamakhsyari memang ahli dalam bahasa. Kalau dalam uraian sisi bahasa, para ulama mengakui Az-Zamakhsyari menguraikan kandungan ayat-ayat dari sisi bahasa. Ini perhatikan bagaimana pemikiran-pemikiran Mu'tazilahnya bisa dia masukkan. Dan kadang orang kalau tidak tidak kuat dari sisi pemahaman agamanya, juga tidak kuat pengetahuannya dari sisi bahasa Arab, dia akan sulit untuk mengetahui di mana kesalahannya, di mana letak kesalahannya. Baik, saya kembali. Jadi Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan nama Allah. Ini jar majrur, dia terkait dengan sebuah fi'il, sebuah kata kerja yang tidak disebut. Sebab penggunaan Bismillahirrahmanirrahim itu sesuai dengan keadaan. Misalnya saya akan membaca, saya katakan Bismillahirrahmanirrahim aqra dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya membaca. Saya mengendarai kendaraan, saya baca Bismillahirrahmanirrahim misalnya, maksudnya dengan nama Allah saya berkendara. Jelas ya? Jadi dipakai sesuai dengan kondisi dan keadaan. Nah, karena itu penyebutan kata kerjanya tidak disebut, agar supaya basmalah ini dipakai oleh setiap hamba jika ada apapun yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata isim, isim itu bentuk mufrad dalam bahasa tunggal, kata tunggal artinya nama. Kalau bentuk jamaknya asma, asma seperti firman Allah walillahi an asma'ul husna, dan hanya milik Allah nama-nama yang maha baik di jamak. Tapi di sini pakai kata tunggal. Tapi karena dia kata tunggal dalam bentuk nakirah, nakirah artinya dia tidak pakai alif lam, kemudian diidhofahkan kepada apa kata mufrad yang diidhofahkan kepada nama Allah, maka dia bermakna umum. Bukan satu nama saja, tapi seluruh nama Allah. Jelas ya? Ketika dia berkata Bismillah dengan nama Allah, Walaupun di situ nama kata tunggal, tapi artinya saya memohon dengan seluruh nama-nama Allah. Ya. Dan ini tentunya berbeda pemahaman seorang hamba yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika dia sadar bahwa ini dia memohon dengan seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa Taala. Dengan orang yang hanya memahami arti nama saja tanpa memahami apa makna yang terkandung di dalamnya. Jelas ya? Ya, Bismillahi dengan nama Allah. Allah lafzul jalalah. Lafaz keagungan diperuntukkan untuk Allah. Allah dari sisi bahasa itu apa? Bermakna al-ma'lum. Bermakna yang diibadahi. Ya. Yang diibadahi dengan penuh kecintaan, dengan penuh pengharapan, dengan penuh pengagungan dan pembesaran kepadanya. Dan nama Allah, dia adalah nama yang diantara nama Allah yang paling luas kandungannya dan cakupan maknanya. Ya, karena itu disebutkan dalam surah Al-Fatihah dari Alhamdulillah, disebut lagi nama Allah Rabbil Alamin, Rabb juga nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ini dua nama Maliki Yawmiddin, ini penyebutan nama-nama Allah. Ya. Jelas ya? Dan lima nama yang disebut ini dari pokok-pokok Asma'ul Husna. Dari pokok-pokok Asma'ul Husna. Ya. Yang kandungannya sangat luas sekali. Kalau kita ingin jabarkan mana nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menjadi luas pembahasan. Tapi di sini saya ingin apa? Menafsirkan saja dari sisi arti dan makna dari konteks ayat. Jadi itu lafaz Allah yang diibadahi. Nah, jadi dari asal katanya an-ilah, dari kata an-ilah yang diibadahi, yang diibadahi. Kalau itu salah orang yang menafsirkan la ilaha illallah, ya diartikan dengan mana yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Ya, itu adalah pemahaman yang keliru di dalam mengartikannya. Sebab lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala, lafzul jalalah Allah, itu dalam bahasa Arab dari makna apa? Peribadatan. Dialah yang diibadahi. Jadi la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Bismillah dengan nama Allah. Dipanggil aja dengan nama Allah, yaitu dengan seluruh nama Allah. Dengan seluruh nama Allah. Ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua-duanya dalam bahasa Arab disebut na'at. Na'at kepada lafaz jalal Allah. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini dua nama. Pertama nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Kalau dilihat dari akar dua nama ini, ya, semuanya kembali kepada kata rahmat. Kembali kepada kata apa? Kata rahmat. Coba diartikan dalam bahasa Indonesia sebenarnya sama saja. Ya, karena orang Indonesia mengartikan yang maha pengasih lagi maha apa? Penyayang. Yang pengasih dia pula yang penyayang, kan begitu? Asal katanya dalam bahasa Arab sama, dari kata rahmat. Cuma bahasa Arab itu di kata pelakunya, di fa'ilnya, dia memiliki keanekaragaman pembahasan. Ada yang kata pelaku biasa, ada yang kata pelaku yang menunjukkan kadar lebih, ada yang lebih tapi sangat lebih. Jelas ya? Ada yang lebih tapi sangat lebih. Nah, seperti misalnya dikata Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim, semuanya dari kata Rahman. Tapi perhatikan, Ar-Rahman artinya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Ar-Rahim juga artinya yang maha pengasih, yang maha penyayang. Tapi Ar-Rahman ini cakupannya lebih luas, cakupannya lebih luas dan lebih umum dari nama Ar-Rahim, dari nama Ar-Rahim. Ya, cakupannya lebih luas. Dan nampak walaupun dua-duanya dari sifat mana dalam bahasa Arab, menunjukkan mana lebih, tapi Ar-Rahman itu lebih luas kandungannya. Karena dari sisi huruf saja Ar-Rahman, ya, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun, lima. Kalau Ar-Rahim, Ra, Ha, Ya, Mim, cuma empat. Jadi Ar-Rahman punya tambahan satu huruf. Kaidah dalam bahasa Arab, ziyadatul mabani tadullu ala ziyadah al-ma'ani. Tambahan di dalam apa? Mabna dalam susunan katanya ada tambahan huruf, maka itu menunjukkan tambahan makna. Menunjukkan tambahan apa? Tambahan makna. Ar-Rahman rahmatnya lebih luas dan lebih umum. Jelas ya? Ar-Rahim rahmat juga, tapi dia rahmat khusus untuk orang yang beriman. Karena itu sebagian al-mufassirin berkata Ar-Rahman dia adalah maha merahmati di dunia dan di akhirat, atau maha merahmat dunia dan akhirat. Kalau Ar-Rahim maha merahmat akhirat. Jelas ya? Ada sebagian ahli tafsir yang membahasakan seperti itu. Ya. Baik, kita lihat contoh penggunaan. Coba kita lihat surah Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allama Al-Quran, Khalaqal Insan dan seterusnya. Surah Ar-Rahman dimulai dengan Ar-Rahman. Semua yang disebutkan setelahnya itu menunjukkan sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Rahmat yang paling pertama disebutkan adalah diajarkan Al-Quran. Kemudian diciptakannya manusia, diajarkan Al-Quran. Kemudian dia apa yang diciptakan, semuanya dari pengaruh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu surah. Dan perhatikan surah ini, ini semuanya mencakup jin dan manusia. Bagi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dan jin dan manusia ini kafir dan muslimnya, semuanya tercakup di dalam. Nikmat Rabb kalian berdua, yang manakah yang kalian dustakan? Maka jawabannya tidak ada yang mendustakan. Walaupun dengan lisan bicaranya dia kadang mendustakan, tapi lisanul hal tidak mungkin mereka mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Baik, ini menunjukkan rahmat Allah yang luas. Kalau Ar-Rahim dia penggunaannya ya, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. Jelas ya? Jadi kalau kita berbicara masalah rahmat, tentunya semua makhluk ini hidup karena rahmat Allah. Orang kafir kalau tidak rahmat dari Allah tidak mungkin mereka hidup. Ya kan? Rahmat kepada orang kafir itu rahmat apa? Rahmat umum. Itu tercakup dalam nama Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim ini rahmat Allah untuk orang-orang yang beriman. Karena itu dikatakan wakana bil mu'minina rahima, dan Allah terhadap kaum mukminin adalah Maha merahmati. Dipakai nama Ar-Rahim, tidak dipakai nama Ar-Rahman, sebab ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat kuat. Warahmati wajiat kulla syait, dan rahmatku, firman Allah, meliputi, mencakupi segala sesuatu. Dan dua para malaikat, Rabbana wajiat kulla syait rahmatan wa ilma. Wahai Rabbu, rahmat dan ilmu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu. Iya. Dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi mi'ata rahmat." Sungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Menyebutkan 100 rahmat ini bukan pembatasan. Jelas ya? Bukan pembatasan. 99 disimpan di sisinya. Satu rahmat itulah yang dibagi antara makhluk, sehingga seorang ibu sangat sayang kepada anaknya. Seorang apa namanya seekor induk dari binatang tidak tega dia menginjak anaknya sendiri. Jelas ya? Ini dari rahmat yang Allah bagi ya untuk makhluk. Dan berbicara tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmat Allah kepada hamba, ini pembahasan yang luas. Ya. Jadi pembahasan Asmaul Husna memang terdapat kandungan-kandungan makna-makna yang apabila dicermati oleh seorang hamba itu sangat menambah ya, nilai pengenalannya kepada Allah-Nya, dan akan menyebabkan dia semakin dekat dan semakin takut kepada Allah-Nya Azza wa Jalla. Karena itulah ya, hendaknya kita semua berusaha. Ya, sebab pembahasan Asmaul Husna ini dari pembahasan yang penting di dalam kehidupan. Ya. Nah, kita semua berusaha untuk mempelajari dan mendalami kandungan Asmaul Husna. Ya, dan berusaha untuk mempelajari pelajaran-pelajaran yang terkait dengan Asmaul Husna. Baik. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim secara global. Ya. Tentang apa artinya? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Inilah basmalah yang dibaca. Ya. Yang dibaca sebagai pembuka dari surah Al-Fatihah. Nah, kemudian membaca basmalah ini, ya, bagi siapa yang berpendapat bahwa dia dari surah Al-Fatihah, maka basmalah tidak boleh ditinggalkan. Kapan ditinggalkan? Maka batal salatnya. Tapi bagi siapa yang berpendapat dia bukan dari Al-Fatihah, maka itu tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat. Ya, jelas ya? Ya. Kemudian ayat yang pertama dari surah Al-Fatihah, atau sebelum kita masuk di ayat yang pertama, ya, seorang hamba apabila dia ingin membaca Al-Quran, maka disyariatkan dia memulai dengan apa? Membaca isti'adah. Ya, bertaud. Dia membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Ini adalah hal yang disyariatkan bagi dia. Demikian pula di dalam salat. Demikian pula di dalam salat, membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim adalah perkara yang disyariatkan. Ya, telah syah di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri dan selainnya tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis. Ya. Kalau perintah isti'adzah secara umum dalam Al-Qur'an, Allah firman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Apabila membaca Al-Qur'an, sini kalimat qara'tu. Apa qara'ta? Dengan fi'il madhi. Apabila engkau membaca Al-Quran, bukan artinya setelah dibaca baru tahu. Nah, dibahasakan dengan fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau, itu untuk menekankan apa namanya pentingnya ta'awudz. Ini dari uslub pembahasan dalam bahasa. Karena dihikayatkan kejadian-kejadian pada hari kiamat dalam bahasa Arab, dihikayatkan dengan bentuk fi'il madhi, kata kerja yang telah lampau. Bukan artinya hari kiamat sudah berlalu, sebab hari kiamat akan datang, ya kan? Tapi muncul pertanyaan, kenapa diterangkan di dalam Al-Quran dengan kata kerja yang telah lampau? Sini dari uslub bahasa. Ya, karena membahasakan sesuatu yang akan datang dengan kata kerja yang telah lampau untuk menekankan bahwa yang akan datang ini pasti akan datang. Dan pasti akan dialami. Karena pasti akan dialami, maka dibahasakan seakan-akan sudah berlalu. Ini dari uslub yang indah di dalam Al-Quran. Termasuk di sini, faidah qara'ta al-Qur'an, apabila kamu membaca Al-Qur'an, maksudnya idza aradta an taqra' al-Qur'an, apabila kamu ingin membaca Al-Qur'an. Ini banyak contoh-contohnya. Contoh di ayat lain misalnya, surah Al-Maidah tentang wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah muka-muka kalian, dan seterusnya. Ayat tentang wudu, diperintah berwudu. Bahasanya dalam ayat idza kuntum, apabila kalian berdiri. Kuntum di sini fi'il apa? Kata kerja menunjukkan madhi yang telah lampau, atau menunjukkan mudhari yang sedang berjalan atau akan berjalan, atau kata perintah. Ya, dia kata kerja fi'il madhi yang telah lampau. Ya, apabila engkau telah berdiri, kan begitu kalau yang terjemahan biasa. Tapi bukan artinya telah berdiri, semua orang berwuduk sebelum apa? Ya, sebelum sholat. Sebelum sholat baru wuduk, kan begitu. Maka mana dari ayat ini kalau mau wudu, ya harus diingat. Apabila seorang ingin sholat, harus diingat bahwa bertaharah, berwudu itu adalah syarat syahnya apa? Syarat syahnya sholat, itu kan kan? Ya. Karena itu ditakdirnya ayat, tidak aradta al-qiyamah, tidak aradtum al-qiyamah ila sholat. Apabila kalian ingin berdiri untuk sholat, maka cucilah muka kalian dan seterusnya. Jadi demikian kajiannya. Baik. Karena kita sudah menyinggung kamu dibilang dengan syaitan lagi. Ya. Terus saya terangkan di sini bahwa di dalam sunnah Nabi membaca isti'adzah itu bisa dengan empat bentuk. Ya. Yang paling lengkapnya kalau seorang membaca a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiimi min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang paling lengkapnya. Jelas ya? A'udhu billah, a'udhu artinya saya berlindung kepada Allah. A'udhu billah, berlindung kepada Allah. Ya. Kalimat a'udhu itu perlindungan dari hal yang jelek, hal yang dia khawatirkan, hal yang dia khawatirkan. Dia berlindung hanya kepada Allah. Dia diragukan bahwa hamba yang hatinya terkait seperti ini, yang berlindung kepada Allah, itu akan lebih tenang. Karena hanya bergantung kepada Allah pada setiap bahaya dan setiap masalah yang dihadapi. A'udzu billahi. Saya berlindung kepada Allah. As-Sami' al-Alim. Yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sebut dua nama dan nama Allah. Ya. Sebab Allah Maha mendengar apa yang diminta oleh hamba. Dan Allah Maha mengetahui keadaan hamba. Dan apa masalah yang dihadapi? Jelas ya? As-Sami' al-Alim min asy-syaitan ar-rajim. Dari asy-syaitan ar-rajim. Dari asy-syaitan. Syaitan itu sebuah penamaan ya, kalau asal katanya dalam bahasa Arab, ada yang mengatakan dari kata syaitan. Syaitan dari kata syaitan. Dan syatana bermakna sesuatu yang apa namanya yang jauh, sesuatu yang jauh. Ya. Nah, ada yang berkata dia dari makna itu bermakna sesuatu yang jauh. Ya. Dan yang menyebutkan bahwa dia diambil dari kata syaitana. dari kata syafa. Ya. Ada menyebutkan bahwa dia diambil dari kata syafa. Ya. Apabila dia telah batal dan terbakar. Ya. Dapat diwazankan dengan apa namanya cikgu bala apa jadi syafa. Ya. Ini mana syafa? Kalau syafa dia jauh, sebab syafa itu jauh dari kebaikan. Jauh dari keberkahan. Karena itu penggunaan syaitan, syaitan ada dari kalangan jin dan ada dari kalangan apa? Manusia. Sebab yang jauh dari kebaikan bukan hanya jin. Ada sebagian manusia juga jauh dari kebaikan. Maka di sebagian ayat dalam Al-Quran diterangkan adanya syaitan dari kalangan jin dan apa? Manusia. Wa kadzalika, seperti ayat di surah Al-An'am, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Demikianlah kami wahyukan atau kami jadikan pada setiap nabi itu ada musuhnya. Setiap nabi punya musuh. Dari kalangan syaitan manusia dan syaitan jin. Dimulai dulu syaitan dari kalangan manusia. Baru syaitan dari kalangan apa? Jin. Ya. Dimulai dari manusia. Ya, sebab ini bahayanya lebih besar. Syaitan datang dengan wajah apa? Nasihat. Ya, wajah mengajak kepada kebaikan. Tapi hakikatnya syaitan. Ingin menyesatkan. Jelas? Ya. Yang disebutkan sebagian orang sifatnya duat anak buah di jahannam dan dia yang menyuruh kepada pintu jahannam. Ya. Disebut syaitan jin kemudian syaitan jin. Syaitan dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan jin dia tidak bisa memberikan pengaruh secara bahir. Ya. Dia hanya memberikan bisikan. Membisikkan syubhat atau membisikkan syahwat kepada hamba. Tapi kalau syaitan dari kalangan manusia, dia punya kemampuan lebih banyak. Jelas ya? Maka minta pertolongan dari syaitan ar-rajim. Min syaitan ar-rajim. Ar-rajim dia fi'il. Fa'il siubah apa tayu bermana marju. Bermana makhul. Jadi kalau diartikan syaitan yang dilempar, berkata al-hajim dan al-hajim itu dilempar. Ya. Nah, maksudnya dia adalah sesuatu yang dilempar, apakah dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Orang-orang Indonesia biasanya mengartikannya yang terkutuk. Ya. Diartikan bermana al-manfun yang terlaknat. Sebab orang yang kena laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari apa? Rahmat Allah. Ya, sama dengan orang rajin. Karena dia dilempar, akhirnya dia menjadi jauh. Dia menjadi jauh. Ya. Nasyaitan al-rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi. Ya, ini ada tambahan. Bagian ya, riwayat. Sebutkan min hamzihi dari kegilaannya, wa nafsihi dan dari apa namanya bisikannya, tiupannya, wa nafsihi dan dari tiupannya. Jadi paling lengkapnya kalau dibaca a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim, ini yang paling lengkap. Yang pertama, yang kedua bisa dibaca a'udzu billahi samii'il 'aliim bina syaitan al-rajim sampai sini. Kedua. Yang ketiga boleh juga dibaca a'udzu billahi bina syaitan al-rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi. Yang ketiga. Dan yang keempat yang paling ringkasnya yang biasa kita dengarkan a'udzu billahi bina syaitan al-rajim. Ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi membaca isti'adah. Ini adalah hal yang disyariatkan di dalam salat. Nah, ini adalah kandungan fikih yang terkandung di dalamnya. Ya, kita mulai dari ayat pertama di surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ya, dia adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biljamil ikhtiyan, pujian pilihan yang terindah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu alhamdulillah. Ya, pujian itu beraneka ragam. Ya, ada pujian, ya, dipuji pada seorang atau pada sesuatu, dan memang hal tersebut ada pada sesuatu. Maka itu bukan alhamdulillah. Misalnya dikatakan singa ini pemberani. Ya, ya, kalau singa ada yang keok kayak ayam, ya, itu bukan singa namanya. Ya, ya, kalau disebut singa, singa pemberani itu asal tabiatnya. Ya, kalau disebut singa pemberani itu bukan hak dalam bahasa, tapi itu sadar. Jelas ya. Kalau dalam bahasa Arab, hak dia dalam ujian sesuatu yang memang dipilihkan, ya, yang terindah untuknya. Nah, kemudian di sini Allah, dia memakai alif lam. Memakai alif lam. Dan alif lam ini dalam bahasa Arab disebut lil istigraq. Alif lam lil istigraq al-jinsi. Menunjukkan jenisnya yang sangat umum. Artinya kalau diartikan bebas, segala pujian hanya untuk Allah. Jelas ya? Jadi mungkin ada yang berkata alhamdulillah kata tunggal dalam bahasa, artinya satu pujian. Kalau begitu artinya satu pujian hanya milik Allah. Ya. Ini keliru ya, kita menerjemahkan. Sebab alhamdulillah dia pakai alif lam. Dan alif lam di sini bermakna apa? Bermakna istighfar. Jadi artinya segala puji hanya untuk Allah. Ya. Semua yang namanya hamd itu adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini makna alhamdulillah. Ya, sama dengan ayat wa jaa rabbuka wal malaku shaffan shaffan. Dan datanglah Rabbu wal malaku. Al-malak dalam bahasa Arab satu malaikat. Kalimat kata apa? Mufrad. Shaffan shaffan bersaf-saf. Jelas ya? Jadi kalau kita paham bahasa Arab, oh, dia akan katakan, ya, akan bingung dia, bagaimana Rob datang dengan satu malaikat, kemudian bersok-sok. Hah? Ini karena tidak mengerti bahasa. Ya, karena alif lam dalam al-malak itu lilis dikerap, artinya datang Rob dan seluruh malaikat bersok-sok. Jelas ya? Ini cara mengartikannya. Ya, karena itu saya sebutkan pada pertemuan yang telah lalu, bahwa Al-Quran itu tidak bisa diterjemah ke bahasa lain. Tidak bisa diterjemah ke bahasa lain. Yang ada adalah menerjemah makna Al-Quran yang ada. Yang kita baca di terjemahan-terjemahan itu terjemahan makna apa? Al-Quran. Adapun Al-Quran itu sendiri lafaznya itu mukjizat. Dia pakai alif lam, tidak pakai alif lam, itu adalah mempunyai keistimewaan tersendiri. Mempunyai keistimewaan tersendiri. Ya, susunannya ini didahulukan, ini diakhirkan, itu mempunyai keistimewaan tersendiri. Mukjizat lafaznya. Dan ini tidak bisa dibahasakan ke bahasa apapun. Jelas? Ya, karena itu yang ada adalah penerjemahan satu orang. Penerjemahan mana Al-Quran? Maka tergantung orang yang menerjemahkan. Kalau yang menerjemahkannya pemahamannya tidak beres, ya hasilnya juga akan apa? Tidak beres apa yang diterjemahkan. Ya. Jelas ya? Seperti yang kita lihat keadaan yang menerjemahkan Al-Quran, tangan Allah diartikan kekuasaan Allah. Ini karena pemahamannya tidak beres. menerjemah makna bukan pada tempatnya. Ya. Demikian. Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Ya. Sini mungkin saya perlu jabarkan sedikit tentang makna alhamdulillah. Ya, supaya terasa berbeda seorang yang membaca Al-Fatihah. InsyaAllah Ta'ala salam. Sudah mendengarkan penafsiran surah Al-Fatihah ini, dia baca lagi dalam sholatnya, dia hayati, akan terasa berbeda bacaannya setelah dia paham kandungan Al-Fatihah dan sebelum dia belajar. Terasa berbeda. Ya. Kalimat alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dipuji dengan segala kecintaan kepada-Nya. Dan ini dari mana alhamdulillah juga secara paham. Dia pujian penuh kecintaan kepada siapa yang dipuji. Kepada siapa yang dipuji. Ya, dan cakupan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencakup banyak hal. Di antara pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Maha terpuji, Maha Mahmud di rububiyyah ini, dalam rububiyyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dipuji dalam rububiyyah. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha berkuasa, yang Maha mengatur segala sesuatu. Segala isi alam ini adalah ciptaannya. Dialah yang menghidupkan, mematikan. Dan seluruh makna rububiyyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha dipuji. Allah firman, Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Segala puji hanya untuk Allah yang tidak menjadikan untuk dirinya anak. Ini dari mana rububiyyah. Alhamdulillahi fatiri samawati wal ardh. Segala puji hanya untuk Allah yang mengadakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Ini makna rububiyyah. Allah puji diri, alhamdulillah. Ya. Ini pujian yang pertama. Pujian pada rububiyyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Allah Maha terpuji pada uluhiyahnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kepadanya lah kita bertawakal. Ya. Kepadanya lah kita mengharap. Padanya kita takut. Dan seterusnya dari mana-mana uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Maha terpuji di dalam uluhiyah. Kemudian yang ketiga, Allah Maha terpuji dalam nama-nama dan sifatnya. Allah Maha terpuji dalam nama-nama dan sifatnya. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Maha suci dari kesyirikan yang disifatkan oleh orang-orang musyrik. Ya, menunjukkan bahwa Allah Maha terpuji dari segala kejelekan yang dinisbatkan kepada-Nya. Ya. Allah firman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Maha suci Rabbmu, Rabbil Izzah, dari apa yang mereka sifatkan. Dan keselamatan bagi para rasul. Karena para rasul lisan mereka paling selamat dalam memuji dan mensifatkan Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Dan segala puji hanya untuk Allah Rabbil Alamin. Itu ayat-ayat terakhir dari surah As-Saffat, ditutup dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jelas ya, dalam rububiyahnya, dalam sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha terpuji dalam syariat dan agamanya. Ya. Seluruh yang Allah syariatkan di dalam agama ini, seluruh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan di dalam agama ini semuanya adalah kebaikan. Dan Allah dipuji terhadapnya. Dan Allah dipuji terhadapnya. Dan kaum muslimin hendaknya memuji Allah yang memberikan hidayah kepadanya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Segala puji hanya kepada Allah yang memberikan hidayah kepada kami di hari ini. Dan Allah firman, alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba ala abdihi. Segala puji hanya kepada Allah yang menurunkan Al-Kitab kepada hamba-Nya. Agama ini, syariat ini, Allah Maha terpuji terhadapnya. Kemudian kelima dari mana pujian kepada Allah, Allah Maha terpuji dalam ketentuan dan takdirnya. Apa yang Allah tentukan, apa yang Allah Subhanahu wa Taala takdirkan, maka Dia Maha terpuji dalam segala perkara yang Dia tetapkan, dalam segala perkara yang Dia tetapkan. Maka coba bayangkan seorang hamba yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah. Dia ingat penjabaran makna pujian ini. Ini lima perkara kita sebutkan tadi. Dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Taala lebih luas daripada ini. Maka ini tentunya akan menambah kecintaan seorang hamba kepada Rabbnya, pengagungan dan pembesaran kepada Rabbnya. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Lillah dipakai lam di situ. Lam yang disebut dalam bahasa Arab lil istihqaq, kepemilikan. Jadi segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Taala. Dan di sini katakan Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah. Rabbil Alamin. Rabb Al-Alamin. Nah, sini dibedakan antara Allah dan nama Allah dan nama Allah. Ini menunjukkan bahwa dua nama ini berbeda. Ya, dua nama ini berbeda. Ya. Ini yang menunjukkan salahnya orang-orang yang menafsirkan la ilaha illallah, ditafsirkan dengan makna rububiyah. Tidak dia mencipta, tidak dia memberi. Ini keliru sebab kalimat ilah itu dari uluhiyah. Dari uluhiyah bermakna ibadah. Bermakna ibadah. Beda maknanya walaupun saling memberikan konsekuensi. Siapa yang mengakui Allah mencipta, menghidupkan, memberi konsekuensinya, dia hanya beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa Taala. Demikian pula siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, pasti dia adalah orang yang apa? Mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, mengakui bahwa Allah yang mencipta, menghidupkan, dan memberi, dan seterusnya. Kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka mengakui bahwa Allah yang mencipta, mencipta langit dan bumi, Rabbul Arsy. Bersamaan dengan itu, mereka tidak dianggap muslim. Mereka masih dianggap kafir. Di dalam sejumlah ayat dalam Al-Qur'an masih diperangi oleh Rasulullah. Kenapa? Sebab kandungan hakikat dari la ilaha illallah mereka tidak terima. Itu mereka tidak rima yang diibadah itu cuma satu. Mereka akui bahwa Allah yang mencipta, memberi rezeki, tapi mereka tidak rima hanya Allah yang diibadahi. Mereka juga ingin beribadah kepada selain Allah. Karena itu ucapan mereka disebutkan dalam Al-Quran, disayatkan dalam Al-Quran. Ucapan mereka, ja'ala al-alihata ilahan wahidan inna hadza lasyai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Sungguhnya ini adalah ucapan yang sangat menakjubkan. Jelas ya? Jadi permasalahan mereka di dalam masalah ubudiyah, peribadatan, bukan di dalam masalah rububiyah. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb Al-Alamin. Al-Alam itu artinya segala selain Allah. Segala selain Allah disebut apa? Disebut alam. Dan di sini dijamak seluruh alam, semesta alam. Sebab alam itu banyak. Ada alamnya manusia, ada alam hewan, ada alam tumbuhan, ada alam laut, ada alam udara, dan banyak lagi alam. Dan Allah Subhanahu wa Taala Rabb al-alamin, Rabb semesta alam. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita sudah tafsirkan tadi ya, Ar-Rahman Ar-Rahim asma. Nah, Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Baik, saya akan baca dulu secara ringkas. Saya berikan penafsirannya. Kalau kita tafsirkan, kita akan kembali kemudian memberikan kandungan-kandungannya. Baik. Maliki Yawmiddin. Malik. Ya. Ini di bacaan yang kita baca di mushaf kita, Malik Yawmiddin, dari riwayat Haq meriwayatkan dari Abu. Dibaca Malik Yawmiddin, banyak dipanjangkan. Nah, dari kata milik, kepemilikan. Jadi pemilik ad-din, pemilik hari kemudian, hari kebangkitan, hari kebalasan. Dan datang dalam sebagian qiraat di qiraat Sabah dibaca Maliki Yawmiddin, mimnya dipendekkan, dibacanya Maliki Yawmiddin. Jelas ya? Kalau mimnya dipendekkan itu dari Al-Mulk, artinya penguasa. Ya, kalau Malik artinya pemilik. Jelas ya? Artinya pemilik, ya Maha memiliki. Kalau Malik, ya Maha Penguasa. Ya. Nah, ini termasuk keindahan dalam Al-Quran. Al-Quran itu ya diturunkan di atas 7 huruf, sebagaimana tersyah dalam sebagian hadis. Dan 7 huruf ini ya dibangun di atas salah satu tafsiran para ulama, yaitu bermakna 7 qiraat. Ada 7 lisan. Ya, sebab Nabi SAW mengajarkan qiraat-qiraat tersebut, bacaan-bacaan tersebut. Dan bacaan-bacaan ini mempunyai apa? Dengan adanya keanekaragaman dalam membaca ini, semakin memperindah kandungan dari Al-Qur'an. Ya. Perhatikannya kata Malik, ada 2 bacaan, ada yang baca Malik, ada yang baca Maliki. Pendek. Dan ini saling melengkapi dan saling menyempurnakan makna. Dan saling menyempurnakan makna. Ya. Dan bacaan-bacaan, perbedaan bacaan-bacaan itu memberikan pengaruh. Memberikan pengaruh di dalam sebagian hukum. Ya. Jelas ya? Seperti misalnya pada Ajib dan Wayaf Harun, surat Safat. Bahkan kamu tadi dan mereka lah. Ya. Molok-molok. Ya. Datang dalam sebagian bacaan, pada Ajib itu, bahkan saya tadi. Ya, takjubnya dinisbatkan kepada Allah. Ya. Jelas ya? Ya. Maka al-ajab di sini sifat ditetapkan kepada Allah berdasarkan bacaan tersebut. Berdasarkan bacaan tersebut. Ya. Dan kadang ada ayat punya pengaruh dari sisi kandungan fikih karena berbeda bacaan. Punya pengaruh dari sisi kandungan fikih. Di sinilah pembahasan di dalam membahas apa ayat-ayat kami itu, kadang orang yang menafsirkan juga harus melihat dan memperhatikan qiraat-qiraat di dalam ayat. Ya, sebab dengan melihat qiraat-qiraat tersebut, kita akan melihat perbedaan-perbedaan kata, perbedaan kalimat yang akan ada tambahan apa akan bisa berbeda kandungan fikihnya. Ya, akan berbeda kandungan fikihnya. Jelas ya? Sebab kadang sebagian kalimat ya, dengan 3 huruf kalimat itu dia menunjukkan mana apa namanya ketentuan ya, hukum wajib bila. Tapi kalau dengan 3 huruf atau dengan 6 huruf semuanya ditambah lagi 3 huruf, karena dia tidak menunjukkan mana wajib tapi bermakna permintaan. Jelasnya adanya tambahan kalimat ini membuat maknanya berbeda. Nah, ini diperhatikan di dalam memetik kandungan fikih apakah dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi saya kembali kepada ilmu qiraat. Ya, di sini dibaca, bacaannya ada 2 bacaan. Ya. Maliki Yawmiddin, bisa dibaca seperti itu, dan bisa dibaca Maliki Yawmiddin. Ya. Di riwayat hak saja apa? Itu ada dua. Dan di riwayat akim maksud saya. Kalau riwayatkan dari akim itu ada dua rawi. Ada hak dan ada syubhat. Abu Bakar bin Ayyash syubhat. Kalau syubhat dia baca Maliki jelas ya? Nah, kalau hak dia baca Maliki Maliki Maliki. Nah, karena itu kalau misalnya ada yang baca sifat salat Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani sebutkan di situ bahwa membaca Maliki Yawmiddin boleh panjangkan, boleh dipendekkan. Ini panjangkan dan dipendekkan kalau dia membaca qiraat tertentu sesuai dengan qiraat apa yang dia baca. Jelas ya? Kalau kita di Indonesia dipanjangkan kalau kita baca jalan bacaan hak dari akhir ya, kecuali kalau itu di Aljazair sana atau di Maroko sana ya, solat di belakang orang yang membaca qiraat warsh ya, warsh dia pendekkan. Silakan baca Maliki Yawmiddin. Jelas ya? Tapi setelah itu baca wash. Jangan digabung-gabung, dicampur-campur antara qiraat. Al-Fatihahnya pakai apa namanya qiraatnya Ibnu Katsir misalnya. Setelah itu dia buka surah setelahnya dia baca pakai riwayat nas. Nah, ini keliru. Jelas ya? Ini keliru dari etika yang tidak ditunjukkan oleh para ulama. Nah, baik, Maliki, jadi itu pemilik. Ya, kalau kita bahas dari sisi pembahasan Asmaul Husna di dalam Al-Quran, ya, tiga nama yang semuanya mengandung makna ini, makna kepemilikan dan kekuasaan. Malik, Malik dan Malik. Kalau Malik itu sebuah ayat, di mana ayatnya? Di surah apa? Di surah Al-Qamar. Inda malikin muqtadir. Inda malikin muqtadir. Pakai malik. Jelas, yang maha menguasai. Semuanya kalau diartikan, yang maha menguasai. Jelas ya? Tapi perhatikan di sini. Nah, inilah perbedaan-perbedaannya dari sisi kandungan. Kalau Malik, dia kembalinya kepada milik, kepemilikan. Kalau dia maha memiliki, artinya dia maha menguasaikan gitu. Kalau dia maha menguasai, berarti dia adalah pemiliknya. Saling menunjukkan sebenarnya, saling memberikan konsekuensi, saling mengharuskan. Saling mengharuskan. Nah, Malik, Qiyawmiddin, artinya hari. Ya pemilik penguasa hari ad-din. Ya. Hari ad-din. Ad-din itu punya beberapa makna. Ya. Di dalam bahasa, ya, di dalam penggunaan Al-Qur'an juga ada beberapa makna. Nah, asal kata ad-din ya, itu dari apa? Kata yang apa bermakna kebiasaan yang berulang. Kata din artinya kebiasaan yang apa? Berulang. Karena itu din dikatakan agama yang salah satu maknanya. Karena dia adalah kebiasaan yang terus diyakini dalam hati. Atau suatu keyakinan yang terus diyakini di dalam hati. Disebut din. Di salah satu makna din. Din kadang bermakna al-kitab. Bermakna pembalasan. Bermana pembalasan. Ya. Jelas ya. Kalau bermana agama tadi banyak ayat menunjukkannya, di antaranya firman Allah inna dina innallahi al-islam. Ini din bermana apa? Agama. Tapi ada din dia bermana pembalasan. Tapi bisa diartikan dengan apa? Mana agama di sini? Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma ini yuwaffikumullahu dinahu al-haq." Pada hari itu, pada hari kiamat, Allah akan menggenapkan untuk mereka, akan menyempurnakan untuk mereka agama mereka yang benar. Apa agama mereka ini? Pembalasan untuk mereka yang hakikatnya akan disempurnakan. Tidak ada yang dikurangi. Semuanya akan diberikan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Jelas ya? Baik. Iya. Maka dia bermakna pembalasan, bermakna hisab. Dan ini makna yang diinginkan dari Malik yang begini. Dia adalah pemilik, ya, penguasa hari hisab. Penguasa hari hisab. Nah, subhanallah. Kalau kita lihat dari Al-Fatihah ini, ya, kandungan-kandungannya. Ini isyarat-isyarat menunjukkan kenapa dia dinamakan Ummul Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Ada lima nama. Ini lima nama pokok perputaran Asmaul Husna. Jelas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin. Ini terdapat isyarat di dalamnya keimanan kepada takdir. Keimanan kepada takdir. Sebab dari keimanan kepada takdir, seorang meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala yang dikirkan Allah yang menciptakan dan mengadakannya. Itulah Rabbul Alamin. Ya. Jelas? Ya. Dan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini menunjukkan sifat mahabbah, cintaan. Ar-Rahman Ar-Rahim, ini raja harapan kepada Allah yang Maha Rahman. Maliki Yawmiddin, ini khauf, rasa takut kepada Allah. Dan agama itu dibangun di atas tiga perkara. Di atas orang yang beribadah, itu dibangun di atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adanya rasa takut dan rasa harapan. Ya, Ibnu Qayyim mengibaratkan tiga hal ini itu seperti burung. Rasa cinta itu seperti tubuhnya. Jelas ya? Dan rasa harapan dan rasa takut itu seperti dua sayap burung. Kalau tiga hal ini ada, barulah bisa dikatakan burung itu terbang. Kapan hilang, tidak ada rasa cintanya, maka tidak ada manfaatnya dua sayap. Jelas? Kapan dia punya rasa cinta, tapi tidak ada rasa harapan dan rasa takutnya, ini juga tidak ada manfaatnya. Kapan dia punya rasa cinta, tapi tidak seimbang antara rasa takut dan rasa harapannya, maka dia juga tidak ada. Ya, burung itu tidak bisa terbang ya, kalau tidak seimbang sayapnya. Karena itu seorang hamba berputar di atas hal ini. Berputar di atas hal ini. Dan ini omong dari pendidikan agama kita. Seorang hamba dia melakukan ibadah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia melakukan ibadah kepada Allah karena mengharap pahala darinya. Dia melakukan ibadah karena takut dari siksaan Allah. Ini harus tertanam di dalam diri seorang hamba. Dalam seluruh ibadahnya. Dalam seluruh ibadahnya. Apa saja namanya ibadah? Sebenarnya tekankan tiga makna ini di dalam ibadah tersebut. Agar ibadahnya menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jelas ya? Ini kandungan yang sangat indah dari surah Al-Fatihah ini. Dengan seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sangat besar kecintaannya kepada Rabbnya. Dia puji dengan penuh kecintaannya. Dialah Allah Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita disebut Allah yang Maha Rahmati, Maha Mengasihi. Dia ingat sifat rahmat Allah yang Maha Kuat. Dia mengharap kebaikan. Ketika dia ingat Maliki Yawmiddin, dia pun harus sadar bahwa kehidupan ini ada akhirnya. Ada nanti hari hisab. Dan seorang harus mempertanggungjawabkan amalannya di dunia. Ya. Seorang mempertanggungjawabkan amalannya di dunia. Maliki Yawmiddin. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mu ya Allah saya beribadah dan kepada-Mu saya memohon pertolongan. Iyyaka. Ya. Iyaka ini dia mansub, dikedepankan. Asalnya dia harus di belakang. Asalnya dia di belakang, tapi begitu dikedepankan penyebutannya, maka ini menunjukkan makna pengkhususan. Jadi kalau diartikan, hanya kepadamu kami beribadah. Iyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami apa? Memohon pertolongan. Nah, jadi ibadah hanya kepada Allah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ya. Ibadah itu hanya milik Allah dan pertolongan itu diberikan kepada hamba datangnya dari sisi Allah. Karena itu di hadis Qudsi tadi dikatakan, ini ayat antara saya dan antara hamba. Jelas ya, antara saya dan antara hamba. Di sini pakainya abdu, kami, ya, bukan saya. Ya. Dari bagai kata abdu saya, tapi bagai kata apa? Na'budu, kami. Ya, ini ada pembahasan-pembahasannya ya. Ya. Sampai sebagian para ulama juga mengambil pendalilan fikih di dalamnya, bahwa kalau imam sudah membaca al-fatihah, maka itu sudah cukup juga untuk makmum. Jelas ya, karena dia kata kami. Ya. Nah, walaupun ini pendapat tidak menjadi kuat, sebagaimana yang kita akan terangkan, bahwa diwajibkan setiap imam dan makmum membaca al-fatihah. Baik. Dan secara umum kalimat kami, kepada mula kami beribadah, menunjukkan bahwa ibadah itu adalah syariat datangnya dari Allah. Sifatnya tauqifiyah. Semua kaum muslimin harus beribadah dengan ibadah yang sama yang syariatnya datang dari Allah. Dia bukan bikin ibadah sendiri. Tidak bikin ibadah sendiri. Ini syarat-syaratnya mungkin saya akan jelaskan sedikit dari sebagian ahkamnya. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya masih menjelaskan penafsiran ayat per ayat maknanya dan penjelasannya. Saya belum menguraikan kandungan-kandungannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ihdina shiratal mustaqim. Ihdina, berikanlah hidayah kepada kami. Ihdina, berikanlah hidayah kepada kami. Jadi kalimat ihdi, beri, dia apa, permohonan. Ya, sebab konteks seperti ini, kata fi'il amr, pembilangnya, dia kalau datangnya dari yang rendah ke atas, itu namanya permohonan. Ya. Kalau datangnya dari atas ke bawah, itu namanya apa? Itu namanya perintah. Itu namanya perintah. Jadi kalau dibahasakan ihdina, ini permohonan kepada Allah. Ya, kalau di dalam istilah nahwu ini, disebut fi'il amr, itu istilah nahwu. Jelas ya? Tapi dia dalam permohonan. Ya. Dan kata fi'il amr dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Makna yang pertama, makna ibtida'i, dia minta permulaan. Dia belum memiliki, dia minta sesuatu yang belum dia miliki. Ya. Itu makna yang pertama. Seorang misalnya ada tamu, ya, sudah dihidangkan makanan. Dia berkata kepada tamunya, makan makanan. Ini apa ini? Permulaan atau diminta untuk terus makan? Mereka belum makan. Ini permintaan untuk apa? Mereka memulai makan. Jelas ya? Tapi kalau sudah makan, sementara makan, kemudian tuan rumah berkata, ayo makan. Kan perintah lagi ya? Ayo makan, ini apa? Perintah memulai atau perintah melanjutkan? Ini melanjutkan. Ini makna yang kedua. Jadi kadang fi'il amr itu bermakna melanjutkan. Jadi begitu seorang memohon ihdina, ini permohonan supaya hidayah itu terus diberikan kepadanya. Ya. Dilanjutkan hidayah itu kepadanya. Jelas ya? Ya. Mungkin dari sisi mana itu dan mungkin dari mana itu tidak. Maksudnya jalan-jalan kebaikan itu sangat banyak. Jalan-jalan kebaikan sangat banyak. Dan tuntunan agama sangat banyak. Dan seorang hamba tidak ada yang menjamin dia sudah melaksanakan seluruh pintu-pintu kebaikan. Kan begitu? Maka dia ketika memohon hidayah, berikanlah hidayah kepada kami, seakan-akan dia memohon kepada Allah supaya dia dikopahkan di atas kebaikan yang dia sudah lakukan dan dibukakan lagi pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Kira-kira ada yang pernah tergambar mana yang dia baca tadi? Nah, ini dari kandungan-kandungan sebenarnya banyak yang melarikannya. Padahal dia diambil dari sisi apa? Konteks bahasanya. Orang kalau pahami bahasanya, dia kan inna sekali memahami ayat-ayat ini. Ihdina, berikanlah hidayah kepada kita. Dan hidayah Allah Subhanahu wa Taala kepada makhluk itu beraneka ragam. Dapat ulama menguraikan pembagian-pembagian hidayah sesuai dengan konteks apa yang mereka bicarakan, keadaan kondisinya. Ada yang membagi hidayah menjadi dua, ada yang membaginya menjadi empat, ada yang membaginya menjadi sepuluh seperti Ibnu Qayyim dan selainnya. Saya mungkin pembagian umum di sini kita bagi hidayah terbagi empat. Ya, pembagian umum. Yang pertama namanya hidayah amma, hidayah umum. Ini mencakup seluruh makhluk. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Pujilah rabbmu yang maha a'la maha tinggi al-ulu. Saya tidak perlu tafsirkannya. Kalau saya tafsirkan setiap asmaul husna, saya tafsirkan saja. Dan itu sudah lama selisihnya pelajaran. Mati ini, nanti saya uraikan mati ini Allah terbagi tiga. Ada uluan-uluan, uluan qahr, uluan qadar. Lama-lama. Tapi saya harapkan nanti di kesempatan lain, ya, berusaha untuk ada daurah tentang asmaul husna. Jelas ya? Ini pelajaran. Siapa yang belum belajar asmaul husna, dijadikan apa namanya program studinya yang belum dia belajar. Artinya dia belum asmaul husna. Ya, jelas ya. Baik. Dan saya terangkan pertemuan yang telah lalu bagaimana pengaruh memahami asmaul husna sampai dalam kandungan hukum pun punya apa? Punya pengaruh dalam kandungan hukum. Punya pula. Ya. Baik. Kemudian sabbih isma rabbikal a'la, maha pujilah Rabbmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa, Allah yang mencipta fasawwa lalu apa? Menyempurnakan. Ya. Walladhi qaddara fahada, yang menakdirkan kemudian memberi hidayah. Jelas ya? Ciptaan, kemudian disempurnakan penciptanya, ditakdirkan, kemudian Allah beri hidayah. Hidayah apa ini? Ini hidayah umum, seluruh makhluk, jin dan manusia, kafir muslim, semuanya dapat hidayah. Hidayah bermakna apa? Hidayah umum. Dengan hidayah Allah, seorang kafir mendapatkan rezekinya, mendapatkan apa yang merupakan haknya. Dengan hidayah Allah, makhluk, setiap makhluk Allah mendapatkan rezekinya masing-masing. Yang di daratan, yang di udara, maupun yang di lautan, maupun yang di bawah tanah, semuanya mendapatkan rezekinya dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Taala. Ini namanya hidayah apa? Hidayah umum. Kemudian yang kedua, hidayah jenis yang kedua, namanya hidayah ad-dalalah wal irsyad. Atau sebelum itu, hidayah taufiq wal ilham. Hidayah taufiq dan ilham. Dia mendapatkan taufiq dan ilham sehingga menerima keislaman, menerima kebenaran. Jelas ya? Dan hidayah seperti ini sifatnya itu datangnya hanya milik apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian yang ketiga namanya hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah memberi petunjuk dan memberi dan mengajak kepada jalan yang lurus. Ya. Ini hidayah kemana mengajak, memberi, mengajak kepada jalan yang lurus. Dan ini juga diberikan kepada para nabi dan para rasul, para dai. Dan Allah telah berfirman kepada rasulnya, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan engkau ya Nabi Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah mana ya? Hidayah dalalah wal irsyad. Adapun di ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau ya Nabi Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Hidayah apa yang dinafikan ini? Hidayah taufik dan ilham. Hidayah taufik dan ilham itu bukan milikmu, tapi milik siapa? Milik Allah. Perhatikan ya, bagaimana seorang ketika mengetahui pembagian hidayah ini, dia akan mampu mengkompromikan dan memaknai ayat pada mana yang tepat. Sebab karena ada orang yang membaca ayat dua ayat ini, dia bingung. Loh, ayat yang pertama Allah firman, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Ayat yang kedua mengatakan engkau Nabi Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Yang pertama dinafikan hidayah, yang kedua ditetapkan. Jelas ya? Orang yang tidak tahu pembagian hidayah akan bingung memahaminya. Tapi orang yang mengerti pembagian hidayah ini tidak ada masalah. Sebab yang dinafikan itu hidayah apa? Hidayah taufik wal ilham. Yang ditetapkan untuk Nabi yang engkau memberi hidayah pada jalan yang lurus, apa yang dimaksud hidayah apa? Dalalah wal irsyad. Kemudian kita jenis yang keempat adalah hidayah pada hari kiamat. Ya. Kepada penduduk sorga diberi hidayah ke sorga, dan penduduk neraka diberi hidayah ke neraka. Jelas ya? Ini hidayah yang keempat. Nah, ya. Walladzina amanu wa amilus shalihat yahdihumullahu fi imanihim tajri min tahtihim al-anharu fi jannatin na'im. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah memberi hidayah kepada mereka dengan keimanannya, menuju kepada surga na'im yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Menuju surga diberi apa? Hidayah. Demikian pula penduduk neraka. Juga disebutkan hidayah fahdu ila siratal jahim. Berikanlah mereka hidayah menuju jalan ke neraka. Apa fahduhum ila siratal jahim. Jadi beri hidayah mereka kepada jalan ke neraka. Nah, juga disebut hidayah. Ini diantara pembagian-pembagian hidayah. Dan di sini perhatikan. Seorang hamba kepada Allah, ihdina siratal mustaqim. Hidayah apa yang dia inginkan? Seorang hamba ingin semua empat hidayah ini. Ya kan? Hidayah umum untuk dia, hidayah taufik wal ilham, terus dia diberi hidayah taufik dan ilham. Kemudian hidayah, dia diberi petunjuk. Kalau dia hari ini masih jahil, kurang ilmu, dia minta agar supaya dibukakan ilmu itu. Dan hidayah pada hari akhirat supaya diberi hidayah kemana? Surga. Kan begitu? Coba ya kan? Ketika seorang hamba membaca ayat ini, ihdina siratal mustaqim. Dia menunjukkan mana hidayah, kemudian mana siratal mustaqim yang akan kita terangkan. Ini akan apa namanya semakin menjelaskan pemaparan hidayah dan pemaparan siratal mustaqim. Jelas ya? Ya. As-siratal mustaqim. Kata as-sirat dalam bahasa Arab, kalau akar dalam bahasa, kata sirat itu adalah jalan yang lurus, tidak ada bengkok. Jalan yang lurus tidak ada apa? Bengkoknya. Itu kata sirat. Dan sirat dari akar bahasanya, dia adalah jalan yang luas. Jalan yang luas. Iya. Jalan yang luas. Kemudian mustaqim ini sifat. Sifat terhadap jalan. Sifat terhadap jalan. Jalan yang lurus, istiqamah. Ya. Sebabkan ada tanda istiqamah padanya. Dia sangat lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya. Dia lurus, ya, enak untuk kita pakai. Siapa yang berjalan di atasnya tidak ada mendaki gunung, tidak juga khawatir kalau dia menurunnya. Tapi enak berjalan di atasnya. Subhanallah, perhatikan ya, gambaran jalan yang lurus itu. Ini dikandungkan faedah nanti kita terangkan ya. Jadi jangan ada menganggap bahwa hidayah jalannya lurus dia sendiri aja yang berjalan di atasnya. Sebab jalan yang lurus ini sudah ditumpuk para nabi dan para rasul pengikutnya dari masa ke masa. Jelas. Dan klaim terhadap diri sendiri memastikan bahwa dirinya berada di atas jalan yang lurus, yang lainnya dia di atas jalan yang lurus. Ini adalah hal yang hendaknya dia bertakwa kepada Allah. Jangan lengkap-lengkapin sendiri. Sesuatu yang dibuat apa? Dibuat luas. Berbeda kalau seorang ada sifat gila, penyimpangan, makanya terangkan penyimpangan-penyimpangannya dan keluar dari jalan yang lurus. Jelas ya? Keluar dari jalan yang lurus. Tapi seorang mempunyai dirinya, dia sendiri yang berada di jalan yang lurus. Yang lainnya ini ada di jalan yang lurus. Ini merupakan diri yang bukan pada tempatnya. Nah, akibatnya akan mengakibatkan hangul jelek pada seorang hamba. Jelas ya? Baik. Kemudian siapa sirat ini dalam ayat? Ini punya dua makna sirat. Ada sirat bermakna maknawi, dan ada sirat bermakna hissi. Al-Quran dan Sunnah, mengikuti Al-Quran dan Sunnah itu adalah apa? Sirat al-mustaqim atau bukan? Hah? Sirat al-mustaqim, itu jelas. Ya. Itu jalan para nabi dan rasul. Itu jalan Allah. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u, sungguhnya ini jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini. Jalan yang lurus tafsirkan oleh as-salaf, oleh para ulama, tafsirkan dengan Quran, tafsirkan dengan apa? As-sunnah. Dan dia tafsirkan dengan jalannya as-salaf. Ya. So mereka yang berani atas jalan yang lurus. Jelas ya? Ya. Jalan yang suan hada sirati mustaqiman fattabi'uhu, ikutilah jalan. Jadi jalan yang lurus Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang kalau kita katakan jalan yang lurus Al-Quran dan As-Sunnah, ada jalannya kita lihat di depan. Dilihat oleh kasat mata, bisa disifatkan jalan yang berapa meter, berapa meter, berapa. Tidak kan? Tapi jalan yang lurus ini dimaklumi. Ya itulah makna wira. Jalan makna. Al-Sirat al-Mustaqim bermakna makna Al-Quran dan As-Sunnah. Ada al-Hissi yang memang dilihat dengan pandangan mata. Al-Sirat al-Mustaqim. Yaitu sirat kapan? Nanti pada hari kiamat. Al-Sirat yang dihamparkan di mana? Di atas punggung neraka Jahannam. Iya. Itu al-Sirat. Dan ini telah syah di dalam hadis Rasulullah SAW secara mutawatir adanya jembatan yang dihamparkan di atas punggung neraka Jahannam, disebut juga sirat. Ya. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa in minkum illa waridu kana ala rabbika hasman maqdiyan thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jahannam. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi neraka Jahannam, jembatan di atas neraka Jahannam. Ini sudah merupakan ketentuan dari Allah. Hasman, ketentuan maqdiyah sudah ditetapkan, tapi bisa berubah lagi. Semua harus melewatinya. Harus mendatanginya. Yang tidak lewat di atasnya dari penghuni neraka jatuh turun di bawah neraka. Yang lewat di atasnya dan dia tidak bisa melewatinya, di bawahnya dalam neraka. Yang melewatinya itulah penduduk surga. Itulah penduduk surga. Jelas ya? Ini as-sirat. Dan kita juga perlu hidayah kepada as-sirat ini. Sebab as-sirat ini disifatkan di dalam hadis-hadis dan banyak pensifatan. Ya. Di tengah as-sirat ada talarib, khatatib, apa, jangkar-jangkar, ya. Hal-hal yang menyambar-nyambar di tengah sirat. Ya, siapa yang tersangkut di situ akan jatuh. Siapa yang tersambar akan jatuh. Kemudian di dalam sebagian riwayat, ya, ini syah dalam sejumlah riwayat, sirat ini jembatan pada hari kiamat lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Lebih tipis dari apa? Dari rambut. Nah, sangat licin. Perhatikan. Kira-kira yang tidak mengkhawatirkan, sangat mengkhawatirkan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan di sebagian riwayat para nabi mereka berdoa, ya sirat itu Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Ya. Jelas ya. Maka ini dua makna sirat al-mustaqim. Ya, mungkin banyak dari kaum muslimin kalau banyak sirat al-mustaqim ada yang tidak tahu mana. Apa yang maksud ihdina siratal mustaqim? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus saja enggak terurai mananya semuanya. Tapi begitu dia tahu ihdina siratal mustaqim dua jalan, dia perlu hidayah pada dua-duanya di dunia dan di akhirat. Ini akan sangat indah sekali. Seorang hamba dia membaca surat Fatihah. Jelas ya? Perhatikan mana hidayah, mana saya telah terangkan tadi. Kemudian perhatikan mana apa? Siratal mustaqim. Kemudian diterangkan sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang memberi nikmat kepada mereka. Iya. Kalau kita sebutkan ya di pelajaran yang telah lalu, bahwa antara cara menafsirkan, cara yang paling bagusnya kita tafsirkan ayat itu dengan ayat yang lain. Dan ini yang kita sebutkan kemarin ada empat cara penafsiran yang dipegang oleh salaf. Yang pertama Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Yang kedua Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Yang ketiga Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan sahabat dan para imam ahli tafsir dari murid-murid sahabat dan seterusnya dan ulama dikenal ahli tafsir. Kemudian yang keempat ditafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan kandungannya dan sisi bahasa. Ini empat apa? Jalan menafsirkan. Ya. Tidak jalan yang lain. Tidak ada jalan penafsiran menurut hemat saya. Ya. Kemudian apa namanya? Kelihatannya yang terbaik kalau saya begini. Ya. Dan saya mengumumi ayat ini kelihatannya akan begini. Jelas ya? Ini penafsiran yang bagus dan keliru. Dan penafsiran-penafsiran yang jenis ini terlalu banyak muncul. Penafsiran tidak bersumber dari tafsir yang benar. Dan subhanallah, kaum muslimin kata ada yang membacanya dia kagum, takjub terhadapnya. Ya, padahal hakikatnya tidak ada ilmu di dalamnya, hanya kejahilan. Hanya kejahilan. Ya, kaya itulah pentingnya seorang ini bagaimana dia belajar ya, agama yang benar supaya menjadi ukuran. Jadi acuan yang bagus untuknya di dalam belajar. Baik, sirathal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat terhadap mereka. Ini tafsirkan di ayat yang lain. Di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa yu'minu bi rasulihi wa ulai jama'a alladzina anama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wal siddiqin wal syuhada wal salihin wa hasuna ulaika rafiqan." Siapa yang taat kepada Rasul atau kepada Allah dan Rasulnya, pemerintah dan Rasul, Rasulku, maka mereka inilah orang-orang yang bersama akan bersama orang-orang yang diberi nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi. Disebutkan siapa yang diberi nikmat dari kalangan jabat para nabi, dari kalangan as-siddiqin, as-siddiqin yang adalah siddiq. Siddiq itu adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Ini saya sudah terangkan ya di pertemuan yang telah lalu dari etika menuntut ilmu punya sidik. Orang yang berada di derajat sidik yang tertinggi itu disebut sidik. Jelas ya? Disebut sidik. Kemudian wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wasalihin, orang-orang yang salih. Ini orang-orang yang diberi nikmat. Ghairil maghdubi alaihim wala qadhi, bukan jalan orang-orang yang dimurkai terhadap mereka dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Ya. Bukan jalan orang yang dimurkai. Yang dimaksud di sini menurut tafsiran kebanyakan para ulama adalah orang-orang yang murkai. Ya. Dan bukan pula jalannya qadhi, orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang nasara. Sebab orang-orang Yahudi, mereka berilmu tetapi tidak apa? Tidak beramal. Ya. Berilmu tapi tidak beramal. Kalau masalah ini sudah tahu, sangat paham mereka. Ya. Sangat mengerti tuntunan agama yang diberikan terhadap mereka. Tapi apakah mereka mengamalkannya? Jawabannya tidak. Ya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan sifat orang-orang Yahudi. Ya'rifuna kitab kama ya'rifuna abdanahum. Mereka sangat mengenal Alkitab itu sebagaimana mereka sangat mengenal anak-anak mereka sendiri. Subhanallah, sangat paham. Tapi dia tidak melaksanakan. Mereka tidak melaksanakan. Kalau orang-orang Nasara sebaliknya, mereka beribadah tapi jahil tanpa ilmu. Jahil tanpa ilmu. Ya. Maka mereka disebut al-maghdubi alaihim dimurkai karena mereka berilmu tidak beramal. Dan orang-orang Nasara disebutkan abdali, orang-orang yang sesat, ya karena mereka beramal tanpa ilmu. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa as-siratul mustaqim itu adalah jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, syuhada wa salihin, yaitu orang-orang yang berilmu sekaligus apa? Beramal dengan ilmunya. Dan tidaklah mereka beramal kecuali dibangun di atas dasar apa? Dasar ilmu. Iya. Baik, ini penafsiran surah Al-Fatihah secara global. Saya belum terangkan dari mana, sebab saya sudah uraikan di awal pertemuan bahwa metode kita dalam pelajaran ini, mula-mula saya akan tafsirkan. Dan kata tafsir itu terbatas dalam memahamkan kandungan apa kata-kata di dalam ayat ataupun frasa yang tergabung di dalamnya beberapa kata, kemudian kita jelaskan maknanya secara global. Adapun petikan-petikannya insyaallah taala kita akan terangkan ya kandungan-kandungan umum yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah. Ya, ada sejumlah hukum-hukum yang ingin saya terangkan di sini. Karena waktu yang membatasi kita yang ini sekarang sudah dekat waktu maghrib. Maka kita cukupkan dulu insyaallah setelah maghrib kita akan sambung lagi sampai malam. Di sini waktunya 9. Ya, apa-apa insyaallah ada lebih sedikit dalam ya. Sebab saya ingin menjelaskan tentang masalah tasyabbuh. Ya. Salah satu sifat mengikut as-siratul mustaqim, mengikut jalan yang lurus, tidak mengikut jalan orang yang sesat dan orang yang dimurkai. Karena itu tidak boleh tasyabbuh dengan dua jalan ini. Nah, hukum-hukum terhadap tasyabbuh ini adalah hukum yang penting juga dibicarakan. Karena banyak saya melihat ikhwan tidak memahami apa yang dikatakan tasyabbuh, apa yang dikatakan tasyabbuh. Ada orang pakai jas misalnya pergi mengatakan, oh ini tasyabbuh dia orang yang keliru ya, karena tidak paham apa yang dikatakan tasyabbuh, apa yang bukan tasyabbuh. Maka mungkin dari hal-hal yang kemudian saya akan uraikan nanti, insyaAllah. Baik, kami sudah saya cukupkan di sini. InsyaAllah kita sambung setelah salat maghrib. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.